نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang masalah di antara fitnah yang muncul setelah wafatnya Utsman, yaitu munculnya Khawarij. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa qala al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fi al-Syafi'i azmal bala'u bihim, sungguh besar bencana yang terjadi gara-gara Khawarij. Wa tawassa'u fi mu'taqadihim al-fasiq, dan mereka mu'taqad atau keyakinan dan akidah mereka yang rusak itu melebar kemana-mana. Di antara penyimpangan Khawarij masa silam adalah mereka membatalkan adanya rajam untuk muhsan. Hukum rajam untuk berzina muhsan, kata mereka itu tidak ada karena tidak ada dalam Al-Quran. Demikian pula mereka memotong tangan pencuri tidak dari pergelangan tangannya namun dari ketiaknya, karena menurut mereka yadun, maka potonglah besar kuasa katufakata'u ajiyahima, ke pencuri itu potonglah yadunnya, yadun itu sampai ketiak. Demikian pula mereka mewajibkan salat atas wanita yang haid ketika dia sedang dalam kondisi haid. Atau memerintahkannya untuk mengqadha salat yang ditinggalkan ketika haid. Bagaimana ketika Mu'adzah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kok ada qadha untuk wanita haid, ada qadha puasa dan tidak ada qadha salat? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuhiyatun anti, apakah engkau wanita Khawarij yang meyakini adanya qadha salat bagi salat-salat yang ditinggalkan semasa haid? Demikian pula mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar jika dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun tidak melakukannya, dan jika dia tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena tidak mampu dinilai melakukan dosa besar, dan hukum pelaku dosa besar menurut mereka adalah kafir. Wa kufu anil amwali ahli dhimmah wa anil ta'arud lahu mutlaqan, atau wakafu, dan mereka menahan diri tidak mengganggu harta kafir dhimmi, tidak pula mengganggu badan mereka sama sekali. Namun fataku, mereka menyerang orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dengan membunuh, dengan menawan perempuan, menjadikan perempuan dengan membunuh bersabdi dan ditawan dan diperbudak perempuan dan anak-anaknya, wanahbi, dan dirampas hartanya. Maka benarlah apa yang Nabi katakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Mereka membantai orang Islam namun membiarkan orang-orang musyrik. Demikian penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah Khawarij itu la yazal terus menerus muncul. Dia tidak hanya satu aliran yang ada di masa silam kemudian berakhir dan tinggal kenangan sejarah. Namun dia akan selalu muncul sampai generasi terakhir Khawarij itu akan bergabung dengan Dajjal. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadsha'u nas'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Akan muncullah generasi di mana mereka membaca atau menghafal Al-Qur'an, namun mereka tidaklah Al-Qur'an tidaklah melewati tenggorokan mereka. Kulama kharaja qarnun qutiha. Setiap kali muncul generasi tersebut, maka qutiha, dia akan mudah untuk ditumpas. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulama kharaja qarnun qutiha. Aksar min 20 marrah. Maka setiap kali muncul dipotong. Setiap kali muncul dipotong. Nabi mengucapkan itu lebih dari 20 kali. Kulama kharaja qarnun qutiya. Kulama kharaja qarnun qutiya. Kulama kharaja qarnun qutiya lebih dari 20 kali. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Sehingga muncullah di arah mereka, di tengah-tengah mereka Dajjal. Artinya mereka bergabung dengan Dajjal. Nah, di sini diatkan oleh Ibnu Majah di Muqaddimah Sunan Ibnu Majah, wal hadis hasanun, dan di sini derajatnya hasan, dinilai hasan oleh Al-Albani di Sahih Al-Jami' As-Saghir. Maka Khawarij itu bukan hanya cerita sejarah masa silam yang tinggal kenangan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahasanya setiap tertumpas Khawarij maka akan muncul gantinya. Setiap tertumpas Khawarij akan muncul gantinya. Sampai akhirnya mereka menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Maka ini menunjukkan pentingnya pembahasan tentang khawarij, karena dia adalah satu aliran sesat yang Nabi kabarkan dia akan muncul sepanjang zaman. Maka pembahasan tentang khawarij secara khusus atau berbagai aliran sesat yang lain secara umum adalah satu hal yang penting. Sebagian orang meremehkan pembahasannya dengan mengatakan untuk apa membahasnya, karena itu adalah kisah masa lalu yang sudah berakhir. Untuk apa membahasnya, karena itu cuma sekedar membahas memerangi sesuatu yang imajinatif yang tidak ada di alam nyata karena sudah tidak ada. Maka demikian secara setelah general dikatakan semacam itu, maka itu satu hal yang tidak benar. Bahkan Nabi kabarkan Khawarij itu akan terus muncul sampai akhir zaman. Maka pembahasan tentang masalah berbagai aliran sesat secara umum dan Khawarij secara khusus adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgen. Dan boleh jadi aliran yang lain, boleh jadi secara aliran mungkin tidak ada, namun secara pemikiran aktidahnya masih tersebar di mana-mana. Ini satu hal yang tidak mungkin diingkari oleh orang yang tahu realita umat. Kemudian berkaitan dengan masalah khawarij, maka khawarij punya tiga sifat utama, yaitu merupakan sifat khas mereka. Yang pertama adalah al-ghulu fi takfir, ada sikap berlebihan dalam menilai dan memfonis kafir orang-orang yang tidak sepaham dengannya atau orang-orang yang di luar kalangannya. Kemudian al-ghurud min ta'ati sultan al-muslim, keluar dan tidak mau terikat ketaatan dengan penguasa muslim, akan berjasa sampai derajat pemberontakan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka merasa ringan-ringan saja membunuh kaum muslimin. Kemudian fitnah berikutnya adalah mawqi'atul harah, adalah tragedi harah. Harah yang dimaksudkan di sini adalah harah syarqiyah, harah sisi timur kota Madinah, karena di Madinah ada dua harah dan harah itu adalah batu hitam yang memanjang. Maka Madinah itu yang namanya Madinah adalah satu tanah haram, sebagaimana Mekah tanah haram, dan tapal batas tanah haram Madinah adalah apa yang ada di antara dua haram, satu tumpuan batu hitam yang memanjang di sisi timur dan barat kota Madinah. Wafiha dan di wilayah ini, di daerah ini, di sekitar harah tersebut, terjadilah ma'arakah, pertempuran antara penduduk Madinah dan tentaranya Yazid bin Muawiyah pada tahun 63 Hijriah, dengan disebabkan karena penduduk Madinah ketika itu melepaskan ikatan bai'at atau khala'u Yazid. Mereka mencopot Yazid dari kekuasaan, mereka menganggap Yazid bukanlah penguasa yang sah, sehingga Yazid kemudian mengirimkan pasukan untuk menumpas mereka, dipimpin oleh seorang bernama Muslim bin Uqbah al-Marri, dan dia pun menghalalkan berbagai hal yang terlarang dilakukan di tanah haram Madinah. Dan terbunuh dalam tragedi ini kurang lebih 700 sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di luar sahabat, maka terbunuh 10.000 manusia. Karena tindakannya yang demikian beringas ini, maka salaf menyebut Muslim bin Uqbah al-Marri ini dengan sebutan musyrik, orang yang lewat batas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumnya ketika dia dalam perjalanan menuju Mekah, mutawajihan menuju Mekah dari kota Madinah. Ya, kemudian kata bertutuklah bertubi-tubilah, terjadi berbagai tragedi, dan setelah itu diantara tragedi tersebut adalah diantara fitnah tersebut adalah tragedi harah yang terkenal di zaman Yazid bin Muawiyah. Ya, dalam tragedi ini maka dinudailah kehormatan tanah haram Madinah, Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan tegurlah dalam tragedi ini banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan, sa'atul fitnatul ula, muncul fitnah yang pertama, maka gara-gara fitnah pertama tersebut tidak lagi tersisa dari sahabat yang mengikuti perang Badar satupun sahabat. Kemudian pada saat terjadi fitnah yang kedua, maka tidaklah ya pokok tersisa sahabat yang menyaksikan dan mengikuti perjanjian Hudaybiyah satupun sahabat. Kemudian Sa'id mengatakan, dan aku berprasangka seandainya terjadi yang ketiga, lam tartafi fufinasi tubahun, tubahun maknanya khairun wanaf'un. Orang Arab punya kalimat fulan la tubahun lahu, artinya la akal lah, tidak ada akal padanya, maka dia tidak akan tercabut, maka fitnah tersebut tidak akan berhenti dalam keadaan masih ada kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Artinya seandainya terjadi fitnah yang ketiga, maka berhentilah fitnah tersebut dan habis sudah kebaikan di tengah-tengah manusia. Al-Barawi mengatakan yang dimaksud dalam Sa'id bin Musayyib dengan fitnah yang pertama adalah terbunuhnya Utsman, dan yang dimaksud dengan fitnah yang kedua adalah terjadi Harb. Kemudian berikutnya adalah fitnatul qalbil qalbil Qur'an. Ada fitnah berupa pemaksaan keyakinan kalau Al-Quran itu makhluk yang merupakan akidah kekafiran. Kemudian muncul setelah itu di masa Bani Abbasiyah fitnah al-qalbul khalqul Qur'an, pemaksaan pendapat kalau Al-Quran adalah makhluk. Waqad tazama hadhihi al-maqalah al-khalifatul Abbasi al-Ma'mun, dan maqalah atau perkataan atau keyakinan ini dipimpin oleh salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, itu Al-Ma'mun. Penasaraha dan dibela, watabi afidhalika, dan diikuti oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah, itulah yang melariskan akidah akidah yang rusak ini pada diri Al-Ma'mun, menjelaskan dalam artian menanamkan dan memasukkan, sehingga terujilah, sehingga terjadilah imtihan dengan sebabnya terdapat ada ujian imtihan dengan sebab akidah ini, diujilah para ulama Islam. Yang dimaksud dengan ujian adalah pertanyaan, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ketika yang ditanya mengatakan dia makhluk, apakah dibebaskan? Ketika dia mengatakan kalamullah bukan makhluk, maka akan ditangkap, dipukuli, dan mendapatkan siksa. Maka terjadilah pada kaum muslimin dengan sebab ini satu bencana yang sangat-sangat besar. Waqad saqalathum ratahan tawilan min az-zaman, dan keyakinan ini telah menyibukkan kaum muslimin ratahan, jangka waktu yang panjang dari waktu, dan jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa gara-gara masalah ini selama kurang lebih 18 tahun namanya. Kurang lebih 18 tahun lamanya. dan dimasukkanlah dengan sebab kejadian ini dalam akidah kaum muslimin, satu keyakinan yang bukan bagian dari keyakinan kaum muslimin. Wal fitnah, demikian, dan berbagai fitnah alat wakat yang terjadi itu banyak sekali, tidak bisa dihitung, dan fitnah demi fitnah itu terus menerus muncul dan berturut-turut dan semakin banyak. Dan disebabkan karena berbagai fitnah dan yang lainnya, maka terpecahlah kaum muslimin ke dalam berbagai aliran yang sangat banyak. Masing-masing aliran mengajak dan mendakwahkan, menyeru manusia untuk mengikutinya, dan masing-masing aliran mengklaim bahasanya mereka di atas kebenaran, dan sedangkan aliran yang lain atau kelompok yang lain di atas kebatilan. Dan Al-Hadi Al-Bashir, sang penebar hidayah, sang pembawa kabar gembira alaihi salatu wassalam, telah mengkabarkan akan adanya perpecahan di tengah-tengah umat ini sebagaimana perpecahan umat-umat sebelumnya, atau bahkan lebih parah daripada perpecahan umat-umat sebelumnya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iftaqatil yahudu ala ihda wa thalathaini wa sab'ina firqatan." Ya, Yahudi terpecah menjadi 72 atau 71 aliran. Watafaqatil nasara ala ihda wa thalathaini wa sab'ina firqatan. Sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 atau 71 aliran. Wataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. Diatkanlah Ashabu Sunan kecuali Nasa'i. Dan hadis yang adalah hadis yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Maka di sini menunjukkan bahasanya perpecahan yang dialami oleh umat Muhammad itu jauh lebih jelek, lebih parah daripada perpecahan Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi katakan Yahudi dan Nasrani 72 atau 71, sedangkan umat beliau katakan terpecah menjadi 73, itu lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa yang dimaksud dengan ummati dalam hadis ini? Ya, maka jawabannya adalah, dimaksud dengan ummati adalah ummatul ijabah. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam, ada umatul dakwah dan ada umatul ijabah. Umatul dakwah adalah semua manusia, bukan pula jin, yang hidup sejak Nabi diangkat jadi Rasul sampai akhir zaman. Inilah umat dakwah. Ya, siapa saja dari mereka yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, maka itu disebut umatul ijabah. Maka umatul ijabah itu sama dengan muslimin, sama dengan kaum muslimin. Dan umatul ijabah itu adalah bagian dari umatul dakwah. Maka apa yang dimaksud dengan umat di sini? Jawabannya adalah, yang dimaksud dengan umat adalah umatul ijabah. Maka perpecahannya adalah perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Namun perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebut 72 aliran yang sesat yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Masih Nabi katakan sebagai bagian dari umatku, maka mereka adalah kaum muslimin. Dan karena itu, maka aliran sesat yang keluar dari Islam itu dalam bahasa para ulama disebut dengan mereka bukan bagian dari 72 aliran. Artinya itu kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Kita katakan Ahmadiyah itu di luar 72 aliran. Sehingga karena mereka adalah kaum muslimin, ada pada diri mereka Islam dan iman, maka mereka adalah ahli jannah pada akhirnya. Maka 72 golongan yang merupakan aliran sesatnya adalah penghuni surga. Penghuni surga, karena mereka adalah masih bagian dari umatul ijabah. Ada pada diri mereka Islam, ada pada diri mereka iman. Maka ahli bid'ah yang masih dalam kebid'ahan, yaitu masuk dalam 72 golongan, maka mereka adalah penghuni surga. Dari Abu Amir Abdullah bin Luhai, dia mengatakan, kami berhaji bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan nama aslinya Sakhun ibn Harb. Falamma qadimna Makkah, maka tatkala kami tiba di kota Mekah, qoma hina shalat salat dzuhur, maka beliau berdiri setelah mengucapkan salat dzuhur, kemudian menyampaikan kultum. Yang dia sampaikan di kultum tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahlal kitab kitabain iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sifaina millatan. Sesungguhnya dua golongan ahlul kitab, yaitu dan Nasrani, mereka telah berpecah belah, dan mereka berpecah belah karena urusan agama, bukan karena urusan dunia. Terpecah menjadi 72 agama, dan sebenarnya umat ini akan terpecah menjadi 73 agama atau 73 hawa nafsu, semuanya dalam neraka kecuali satu saja, wahyul jamaah. Fa'inau saya kucufi ummati, dan akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang mengalir pada diri mereka hawa nafsu tersebut atau kesesatan tersebut, sebagaimana penyakit anjing gila menyebar pada bisohibihi, pada anjing tersebut, pada anjing yang terkena penyakit anjing gila. Maka bagaimana penyebaran penyakit anjing gila pada tubuh anjing yang terkena penyakit anjing gila? Lain pemimpin, maka tidaklah tersisa satupun uak, satupun uas, kecuali dimasukinya. Maka yang namanya aliran sesat tersebut, kata Nabi SAW, menjalar demikian hebat di tubuh orang yang terjangkit badannya, orang yang terjangkitinya. Dan ketika sudah benar-benar tersebar, maka akan tersebar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada satupun bagian dari tubuh yang selamat dari, artinya orang yang terjerumus dalam aliran sesat ini sulit bagi mereka bertobat, sulit bagi mereka sembuh. Sebagaimana sulitnya sembuhnya anjing yang terjangkit penyakit anjing gila, manakala penyakit tersebut telah parah, telah akut pada badannya, maka sulit untuk diobati, sulit untuk menjadi sehat. Lalu akhirnya apa? Mati. Akhirnya anjing tadi mati. Maka demikian, maka nanti berikan gambaran tentang betapa ganasnya penyakit yang namanya kesesatan pada orang yang terjerumus dalam aliran sesat. Dan demikian ganas, dan jika telah benar-benar merasuki seseorang, maka orangnya akan sangat sulit untuk disehatkan. Artinya orang yang terjerumus dalam berbagai aliran sesat, 72 aliran sesat. Yang Nabi katakan dalam hadis ini sulit bagi mereka untuk bertobat kembali pada jalan yang benar, karena mereka merasa di atas kebenaran. Bahkan boleh jadi meskipun di hadapan mereka itu mereka nyawa mereka telah terancam, maka mereka rela untuk mempertaruhkan nyawanya demi tetap berada dalam kesesatan. Maka itu satu hal yang sangat luar biasa, sama persis bagaimana pengaruh penyakit anjing gila al-qalab pada diri kalbun, pada diri seekor anjing. Wallahi ya ma'asyaral Arab, maka demi Allah wahai orang-orang Arab, jika kalian tidak menegakkan ajaran Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang di luar Arab, manusia di luar Arab ahra lebih layak untuk tidak lagi menegakkan ajaran Nabi kalian. Di sini diriatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan setelah membawakan hadis ini dan hadis Abu Hurairah sebelumnya, ini adalah sanad-sanad yang bisa digunakan sebagai hujah untuk menilai sahihnya satu hadis. Dan hadis ini juga dinilai oleh Al-Albani, dan beliau sebutkan jalan-jalannya, sanad-sanadnya di sisi lah hadis sahihah, dan beliau memberikan bantahan kepada ulama atau kepada orang yang mencela kesahihan hadis iftaqul ummah. Di antara yang mempermasalahkannya adalah di masa silam adalah Syaukani. Beliau mempermasalahkan kesahihan hadis ini. Namun yang benar, yang hak dalam masalah ini adalah sahihnya hadis iftaqul ummah. Di sisi lain sahihnya Al-Albani menyebutkan demikian banyaknya ulama yang menegaskan tentang kesahihan hadis tentang pemecahan ummah. Maka dari hadis Muawiyah tadi bisa kita lihat bahasanya perpecahan yang Nabi kabarkan tentang perpecahan dalam agama, bukan perpecahan karena rebutan dunia, bukan perpecahan karena rebutan dunia. Jadi katakan iftaqu fi dinihi, perpecahan yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani adalah perpecahan karena agama. Sehingga Nabi katakan 72 millah, seakan-akan adalah agama yang berdiri sendiri. Kemudian Nabi katakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 millah. Maka ini perpecahannya adalah perpecahan dalam agama, bukan karena perpecahan karena rebutan jabatan, karena rebutan tanah, bukan karena rebutan pengaruh atau semacam itu, rebutan untuk jadi presiden, rebutan untuk jadi anggota DPR atau sebangsa itu. Namun perpecahan yang dikabarkan dalam hadisnya adalah perpecahan dalam agama, katakan millah. Dan Nabi katakan bahasanya seluruhnya adalah di dalam neraka kecuali satu saja, sehingga 72 itu dalam neraka. Namun yang dimaksud dengan 72 di dalam neraka itu bukanlah kekal dalam neraka. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Karena mereka adalah bagian dari umatul ijabah. Lain kalau mereka itu di luar 72. Lain kalau mereka itu di luar 72. Selama mereka adalah bagian dari 72, maka dia bagian dari umati, yaitu umatul ijabah. Maka mereka adalah orang yang beriman. Maka mereka adalah orang yang punya iman. Maka ma'aluhum ilal jannah, maka ujung dan tempat kembali mereka, tempat akhir mereka adalah surga. Oleh karena itu, maka ketika kita menjelaskan hadis ini, mendudukkan permasalahan hadis ini, maka sebagian orang salah paham dan kemudian mengatakan, apa surga mau dibohong sendiri? Siapa bilang surga mau dibohong sendiri? 72 golongan aliran sesat itu adalah ahlul jannah, karena mereka adalah bagian dari umatul ijabah. Lain kalau ada pun yang dikekal di neraka, karena masuk neraka kita mesti harus kekal di neraka. Lain kalau dia ada di luar 72 golongan, maka berarti mereka adalah kafir dan itulah yang kekal di neraka, dan mereka berarti bukan bagian dari umatul ijabah. Dan sehingga ancaman neraka dalam hadis ini adalah sebagaimana ancaman neraka untuk masalah-masalah yang lain. Sebagaimana ancaman, adanya ancaman neraka karena isbah, adanya ancaman neraka untuk orang yang memutus hubungan kekerabatan, laitul jannah taqati'un, tidaklah akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Sebagaimana ancaman neraka untuk perempuan yang tidak tutup aurat dengan benar, mereka tidak akan mencium bau surga dan semacam itu. Apakah itu berkonsekuensi kekal di neraka? Sebenarnya tidak. Maka jika hadis pun juga demikian. Bahkan kita katakan hadis ini adalah sebagaimana nususul wa'id yang lain, sebagaimana nususul wa'id dalil-dalil ancaman yang lain yang berlaku padanya kaidah. Bahasanya wa'id, bahasanya ancaman itu tidak akan terwujud kecuali saat dipenuhi dan tidak adanya faktor penghalang. Maka mereka terancam neraka, namun nerakanya adalah sementara. Dan neraka yang sementara ini kita katakan itu mengikuti kaidah tawaful usul wa intifaul mawani. Syaratnya terpenuhi, faktor penghalangnya tidak ada. Apa syarat syarat untuk masuk neraka di sini? Ya, menjadi bagian dari 72 dengan sesat tersebut, maka ini syarat masuk neraka. Faktor penghalangnya apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di akhirat orang yang terlibat dalam 72 aliran ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, terjumus dalam aliran yang 72 aliran sesat, maka mereka datang dengan membawa sebab untuk mendapatkan wa'id, mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, itu masuk neraka. Maka ini benar-benar terjadi manakala faktor penghalang untuk masuk neraka itu tidak ada. Kalau faktor penghalangnya ada, yaitu ternyata mereka mendapatkan rahmat dari Arhamur Rahimin, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau faktor penghalang yang lain ternyata amal kebajikan mereka itu lebih berat daripada amal keburukannya dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti selesai urusan mereka, tidak jadi masuk neraka. Dan seandainya mereka masuk, maka mereka tidak kekal di neraka. Bukan berarti ini kalau bisa tak ikut aliran sesat, bukan berarti demikian. Karena tidak ada orang yang bisa bersatu dengan sesat api neraka. Maka orang yang masuk neraka, kalau katakan fa asbarahum ala nar, betapa sabarnya mereka dengan siksa neraka, dan tidak ada orang yang bisa bersatu dengan siksa neraka. Ya, namun pembahasan ini bukan berarti meremehkan kesesatan, namun ini mendudukkan permasalahan pada tempatnya dan pada porsinya masing-masing. Jangan sampai orang beranggapan bahasa ahli bid'ah itu kafir, kekal di neraka. Kemudian di sini menunjukkan sebagaimana satu kaidah yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya jalan kebenaran itu tunggal dan tidak berpilihan. Adapun jalan tersesat, maka banyak pilihan. Ya, banyak alternatif pilihan untuk sesat, mau sesat pakai model yang mana. Maka Nabi kata ada di sini ada 72 pilihan model untuk sesat. Mau sesat gaya A, gaya B, gaya C, maka banyak pilihannya. Adapun jalan kebenaran, maka dia tunggal, hanya satu saja. Ya. Dan itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beragama. Kemudian di sini Nabi katakan bahasanya satu golongan yang selamat tersebut, yang Nabi janjikan untuk selamat, itu al-jamaah. Namun yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu fil jannah adalah jalannya, bukan personnya. Bukan personnya, adapun person dari al-jamaah, maka boleh jadi dia punya dosa besar yang mengantarkan untuk masuk ke dalam neraka. Adapun jalannya, maka itu jalan surga. Sebagaimana jalan dari 72 golongan tersebut adalah jalan neraka. Maka apakah yang dimaksud bahasanya al-jamaah itu fil jannah? Itu bukan person-personnya. Tidaklah kemudian kita katakan manakala kita puji seseorang bahasanya adalah seorang bagian dari ahli jamaah, bagian dari ahli sunnah, maka bukanlah maknanya kita pastikan dia adalah langsung masuk surga. Boleh jadi ada person-person al-jamaah, maka boleh jadi dia punya kesalahan, punya dosa yang menyebabkan dia harus masuk neraka. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, dan seandainya tidaklah amal kebajikan yang lebih berat daripada amal keburukannya, maka untuk menjadi bagian dari al-jamaah tidak disyaratkan harus maksum. Untuk menjadi bagian dari ahlu jamaah atau ahlu sunnah tidak disyaratkan harus maksum, tidak punya kesalahan. Maka tidak benar pandangan sebagian orang yang menjadikan tolak ukur al-jamaah perkara maksiat dijadikan sebagai tolak ukur ahlu jamaah. Maka siapa yang pacaran dan keluar dan ahlu sunnah tidak demikian. Siapa yang disebal maka dia telah otomatis jadi 72 aliran sesat. Nah, itu aliran karena 72 ini adalah maksiat subhatiyah, sedangkan disebal itu maksiat sahwaniyah, maksiat berkaitan dengan sahwa. Nah, sedangkan 72 golongan ini bahas tentang masalah maksiat subhatiyah, masalah subhat, masalah penyakit subhat, kerusakan pikiran, kerusakan akidah dan pemahaman. Namun makna penjelasan ini adalah bukanlah meremehkan maksiat, namun mendudukkan masalah pada tempatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Kalau kita sampaikan bahasanya al-jamaah itu jamaatan. Jamaah itu ada dua macam, ada dua makna dalam usul syariah, jamaatul abdan dan jamaatul adyan. Dan yang dimaksud dengan jamaah di dalam hadis ini maknanya adalah jamaatul adyan. Jamaah adyan itu itulah bergabung dalam kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan beragama dengan cara beragama mereka. Dan di sebagian dalil terkadang disebutkan jamaah, dan makna jamaah adalah jamaatul abadah. Jamaah dalam artian merasa terikat dengan dan kepemimpinan seorang penguasa muslim. Semacam jamaah dalam hadis Hudzaifah, ilzamul jamaah, maka adalah komitmen dengan jamaah meskipun kau harus menggigit asus secara. Maka jamaah di sini adalah jamaah abadah. Maka jamaatul ajian ini adalah sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, al-jamaatul mawafaq al-haq walakunta wahdata. Maka jamaah adalah mencocokkan kebenaran meskipun kau sendirian. Jamaah apa yang dimasukkan? Jamaatul ajian. Kemudian berikutnya adalah mengikuti sunan dan umatul maudiyah, tradisi umat-umat terdahulu. Maka di antara fitnah yang besar atau sebab kesesatan yang besar adalah mengikuti kebiasaan, tradisi Yahudi dan Nasrani dan mengekor dengan mereka. Dan sungguh sebagian kaum muslimin telah mengekor orang-orang kafir dan tersapu dengan mereka dan berakhlak dengan akhlak mereka dan terkagum-kagum dengan mereka. Dan realita ini adalah bukti benarnya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati fi akhdhil quruni qabliha sibran misbrin. Maka tidaklah terjadi kiamat sampai umatku mengikuti langkah-langkah generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan adalah orang-orang Persia yang merupakan orang-orang musyrik beragama majusi penyembah api, dan orang-orang Romawi yang merupakan orang-orang Nasrani? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man innasu ila ulaika." Dan tidaklah manusia-manusia, dan tidaklah manusia kecuali mereka. Lihatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id, kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan dengan umat terdahulu?" Maka Nabi katakan, "Fama lalu siapa lagi kalau bukan mereka." Lihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zahir hadis, zahir tentang zahir hadis ini menunjukkan bahasanya yang mengikuti langkah-langkah umat terdahulu adalah seluruh umat Muhammad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta ta'khudha ummati, sehingga seluruh umatku mengikuti langkah-langkah generasi terdahulu. Namun zahir hadis ini kita takwil, dan ini adalah takwil yang benar, takwil yang sah. Yang dimaksud dengan ummati di sini adalah aksar ummati, bukan keseluruhan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa kita melakukan takwil? Tentunya hadis ta'if mansukh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan selalu ada sekelompok orang yang komitmen di atas ajaran Nabi meskipun banyak godaan, banyak rintangan akan ada. Tetapi Nabi katakan tidak mungkin umatku seluruhnya bersepakat dalam penyimpangan. Semuanya menyimpang semua, semuanya keblinger semua. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan hadis Ta'ifah Mansurah, hadis yang kita baca ini kita takwil. Ini ada contoh takwil yang benar, takwil berdasarkan tuntutan dalil. Maka bukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjumus dalam penyimpangan dalam bentuk mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, Persia dan Romawi, akan tapi sebagian. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh penulis, faqad qalaha ba'dul muslimin, maka sebagian kaum muslimin saja, boleh jadi adalah sebagian yang besar dari kaum muslimin ya terjumus dalam kesalahan atau penyimpangan dalam masalah ini, bukan seluruh kaum muslimin. Ibnu Battal, dia adalah Abdul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Qurtubi. Qurtubi itu Qurdufa, bahasa Arabnya Qurdufa di Spanyol, maka beliau ulama Spanyol. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Mutarrif Al-Qunazai dan Yunus bin Abdullah Al-Qadhi. Di antara karya beliau adalah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal. Beliau wafat pada tahun 449 Hijriah. Ibnu Battal mengatakan a'lama sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengkabarkan bahasanya umatnya akan mengikuti berbagai perkara-perkara yang mengada-ada dalam agama, berbagai bid'ah dan berbagai kesesatan, sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam banyak hadis, di antara akhir syar, bahasanya akan ada keburukan, kejelekan di generasi akhir umat beliau. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada sirahun nas, pada sejelek-jelek manusia. Wa anad-din, dan agama yang lurus, yang benar, yang bersih, hanya tersisa tegak pada sebagian orang. Ibnu Hajar mengatakan, dan telah terjadi mayoritas apa yang telah Nabi ingatkan, dan akan terjadi sisa yang lainnya. Maka di zaman ini, kata penulis hafizahullah ta'ala, banyak kaum muslimin yang menyerupai orang-orang kafir, baik orang kafir dari daerah timur ataupun dari daerah barat. Maka banyak laki-laki di antara kita, di antara kaum muslimin, ya menyerupai, melakukan hal-hal yang menjadi ciri khas laki-laki kafir. Demikian juga perempuan kaum muslimin, sebagian mereka berperilaku dengan perilaku khas perempuan kafir, dan mereka terkagum-kagum dengan orang kafir. Sampai-sampai keterkaguman tersebut mendorong sebagian orang untuk keluar dari Islam, dengan mereka berkeyakinan bahasanya mereka tidak akan mendapatkan kemajuan dan peradaban kecuali dengan membuang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mengetahui bagaimana Islam yang benar, maka dia akan mengetahui dan menyadari seberapa jauh penyimpangan kaum muslimin di generasi belakangan ini. Jauhnya mereka dari ajaran-ajaran Islam, menyimpangnya mereka dari akidah Islam, sehingga tidaklah tersisa pada sebagian orang Islam, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya saja. Maka mereka hakam kuwanil kufar, mereka menerapkan, menghukumi dengan undang-undang orang kafir, dan menjauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu gambaran yang lebih tepat daripada gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir dan mencontoh orang-orang kafir, dengan Nabi katakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya orang kafir itu masuk ke lubang biawak, lubang dok, biawak gurun, tentu kalian kaum muslimin akan mengikuti mereka. Artinya meskipun kalian harus bersusah payah, ya, harus berkorban banyak perkara, banyak berkorban harta dan sebagainya, ya, maka kaum muslimin rela dalam rangka dan demi seragam dengan orang kafir. Ya. Karena lubang biawak itu satu lubang di bawah tanah dan dia adalah lubang yang berkelok-kelok. Ya. Karena dog ini musuhnya adalah af'a, musuhnya adalah ular pada pasir. Maka dia membuat sarang, ya, sarang di gurun dengan satu bentuk sarang yang berkelok-kelok, muter-muter, tidak lurus, tidak masuk lubang dan langsung ketemu rumahnya, maka mereka akan mudah tertangkap oleh ular jika demikian. Namun mereka buat yang namanya dog, ini sarangnya dia muter-muter sehingga ular itu enggak berani masuk ke sarangnya. Karena kalau masuk badannya ketekuk-tekuk, badannya ketekuk-tekuk, repot malah kesusahan sendiri. Nusahnya masuk ke tanah, nanti pindah ke sini, balik ke sini, masuk ke sini, turun lagi ke sini, naik lagi ke sini, dan turun lagi baru ketemu rumahnya Sinto. Maka kalau ular itu masuk nekat, maka dia ketekuk-tekuk badannya, isinya pegel. Pulang-pulang dari sarang, badannya pegel semua, dan gak dapat dok, pegel pak. Nah, makna dikatakan, seandainya orang kafir itu masuk ke dalam lubang dok, kalian akan ikuti. Artinya, meskipun kan harus korban tenaga, korban pikiran, korban uang, meskipun harus jor-joran keluar duit yang tidak sedikit, kalian akan rela untuk menghambur-hamburkan uang, mengeluarkan tenaga, pikiran, harta, meskipun dan jumlah yang harus bukan jumlah yang besar demi seragam dengan orang kafir. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan jengkal dan hasta dan lubang biawak adalah gambaran tentang betapa sangat cocoknya, betapa sangat miripnya kaum muslimin dengan mereka. Namanya dimaksud dengan kecocokan di sini dalam maksiat dan penyimpangan dari syariat, bukan dalam kekafiran. Fafihah, maka dalam hal ini, dalam hadis ini terdapat mukjizat yang jelas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengkabarkan sesuatu yang belum terjadi ketika Nabi hidup dan terjadilah sebagaimana Nabi kabarkan. Maka di antara sebab timbulnya bid'ah dalam ajaran Islam adalah karena tersebut bil kufar, nah, karena menyebabkan orang kafir. Ada maulid Nabi dalam rangka untuk menyerupai, menyaingi maulid Isa. Ada dan itu ya, ada peringatan 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Yang ini adalah menyerupai orang-orang Hindu. Atau kalau di kalau di negeri Arab, maka ini acara 40 hari, 100 hari kata si bin Bas itu adalah mewarisi tradisi Faraina, tradisi Mesir kuno, tradisi Mesir kuno, tradisi Fir'aun. Itu yang punya peringatan kematian 40 hari, 100 hari. Nah, di tempat kita ini berjumpai tersebut dengan Hunud, dengan orang-orang Hindu. Hala demikian wal fitan naisa laha hasrun, yang namanya fitnah yang menyesatkan, yang menyimpangkan kaum muslim dari jalan benar itu tidak bisa dihitung. Ada orang tersesatkan gara-gara perempuan, harta, menginginkan berbagai hal-hal yang terlarang, menginginkan kekuasaan, kepemimpinan, muzaamah dan kepemimpinan. Semuanya adalah berbagai hal faktor yang menyesatkan, yang boleh jadi binasalah manusia karenanya. Dan boleh jadi hal-hal tersebut bertiup keras, membawa seseorang ke jurang kehinaan. Nas'alullah afiyah wa salamah. Kemudian berikutnya adalah di antara tanda tanda-tanda kiamat adalah munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Maka di antara tanda kiamat yang telah muncul adalah keluarnya dan munculnya para pembohong yang mengaku-ngaku nabi. Dan mereka itu kurang lebih jumlahnya adalah 30 pembohong. Sebagian mereka telah muncul di zaman Nabi dan sebagiannya muncul di zaman sahabat dan terus menerus mereka muncul dari zaman ke zaman. Lalu apa yang dimaksud dengan angka 30 di sini? Walisat tahdid dan tidaklah pembatasan yaitu angka 30 dalam hadis-hadis di atas. Yang dimaksudkan dengan 30 adalah total orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi. Karena kalau totalnya kasirun la yusawna, banyak sekali tidak terhitung. Sehingga yang dimaksud dengan 30, angka 30 dalam hadis tadi adalah yang dimaksudkan adalah nabi palsu yang punya kekuatan dan kekuasaan yang eksis, yang punya kekuatan, yang banyak pengikutnya dan yang terkenal di antara manusia. Adapun yang cuma ngaku pengikutnya 10 habis itu menghilang, tidak ada kabarnya, maka itu tidak ya bagian dari 30 yang Nabi katakan. Yang Nabi maksudkan dalam 30 adalah Nabi palsu yang tenar, yang boleh jadi go internasional, punya banyak pengikut, punya kekuatan. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidaklah kiamat terjadi sampai muncullah dajjalun kadzabun, para tukang bohong, kadzabun para tukang bohong yang hampirnya kurang lebih 30, yang jumlahnya kurang lebih 30. Kuluhum semua mereka mengaku-ngaku kalau dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sauban radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu, tidaklah kiamat terjadi sampai bergabunglah beberapa kabilah dari umatku dengan orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala, maka berhala kemudian kembali disembah. Dan sesungguhnya akan ada, itu akan muncul di tengah-tengah umatku 30 tukang bohong, semua mereka mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiya ba'di, tidak ada nabi setelah." Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan hadis sahih, Al-Albani mengatakan sahih. Nah, kalau tadi di hadis yang lewat kurang lebih 30, kalau di sini kalimatnya tegas salasun, tegas jumlahnya ada 30. Maka hadis-hadis tentang munculnya para dajjal, yaitu dajjal-dajjal kecil, karena dajjal yang besar nanti itu adalah yang muncul di akhir zaman. Munculnya dajjal-dajjal kecil ini hadisnya sangat banyak. Di sebagian hadis dikatakan kalau dengan bil jazm dengan tegas jumlahnya 30 sebagaimana dalam hadis Sauban. Di sebagian hadis yang lain cuma mengatakan kurang lebih 30 sebagaimana dalam hadis yang Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah tadi. Dan bagaimana kita kompromikan antara hadis yang mengatakan tegas 30 dan hadis yang mengatakan kurang lebih 30, mendekati 30? Maka la'alla boleh jadi riwayat Sauban yang tegas mengatakan 30 adalah mengikuti metode orang Arab yang disebut dengan jabr kasab, penggenapan. Nah, kalau dekat dengan 30 ya disebut 30, tidak salah. Karena 30 kurang dikit, bahkan kurang 1, kurang 2 disebut 30 itu tidak mengapa, tidak keliru. Atau 30 lebih sedikit disebut 30 juga tidak salah. Itu namanya jabr kasab. Arba'in Nawawi ya, padahal isinya hadis 42 hadis, lalu dikatakan Arba'in Nawawi cuma 40 saja, yang dua kemana? Enggak diakui. Palsu disusupkan dalam kitabnya An-Nawawi, enggak. Asal itu 42-nya semuanya adalah dimasukkan oleh An-Nawawi. Mohon, ini mimba namanya Jabir Kasab. 42 ya, sebut saja 40 enggak tahu. 28, 29 disebut 30 juga tidak masalah. Jadi antara yang telah muncul dari 30 Dajjal tersebut adalah Musailamah Al-Kadzdzab, yang dia mengaku-ngaku jadi Nabi di akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim surat kepadanya, dan Nabilah yang menamai dia dengan gelaran Al-Kadzdzab. Itu gelar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia memiliki banyak pengikut dan sangat besar keburukannya pada kaum muslimin, sampai akhirnya para sahabat menumpas Musailamah ini di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, yaitu peperangan Yamamah yang terkenal. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab ini berkirim surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia setelah dia mengaku-ngaku jadi Nabi dan jadi utusan Allah. Dia menulis surat dari Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Li nisful ardi walaka nisfuha. Maka kita bagi-bagi kekuasaan. Daerah wilayahmu setengah bumi untuk setengah bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas surat Musailamah dengan mengatakan min Muhammad Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi katakan innal arda lillah yarzuha li'ibadihi salih. Bumi itu milik Allah, enggak punya inti yang bagi-bagi seenaknya. Ya Rasulullah, al-ibadil salihin, yang akan Allah berikan kekuasaan di muka bumi kepada orang-orang saleh yang Allah kehendaki. Kata Nabi mengirim surat pada Musailamah ini, dan di sana Nabi menggelari Musailamah dengan gelaran Al-Kadzdzab. Dan dia baru tertumpas, Musailamah baru tertumpas, dia berasal dari suku Bani Hanifah. Dan semua sukunya itu berpihak padanya dan menjadi pengikutnya. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dengan pengikut Musailamah Al-Kadzdzab kecuali dalam satu perkara. Kecuali dalam satu perkara. Mereka sholat sebagaimana kaum muslimin sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kaum muslimin berpuasa. Mereka beradzan sebagaimana kaum muslimin beradzan. Mereka pergi ke masjid sebagaimana kaum muslimin pergi ke masjid. Tidak ada perbedaan antara pengikut Musailamah Al-Kadzdzab dengan kaum muslimin, dengan para sahabat, kecuali dalam satu perkara. Mereka meyakini bahwa Musailamah adalah utusan Allah. Masalah yang lain tidak. Quran mereka sama dengan Quran kaum muslimin. Salat mereka sebagaimana salat kaum muslimin. Puasa mereka sebagaimana puasa kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara mereka dengan kaum muslimin. Kecuali dalam satu perkara. Mereka beriman, meyakini Musailamah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. maka kesamaan dalam banyak hal atau bahkan dalam sebagian besar hal antara orang kafir dengan kaum muslimin itu bukan tidaklah kemudian mengangkat si orang kafir menjadi kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin secara amaliyah para sahabat Nabi dengan pengikut Musailamah ini tidak bisa dibedakan. Namun Musailamah pengikut Musailamah al-Kadzab adalah kufar bil ijma', bahkan binas si Rasulullah SAW. Padahal tidak ada secara lahiriah, tidak bisa dibedakan. Sholatnya sama, puasanya sama, Qurannya sama, azannya sama, qomahnya sama, tidak bisa dibedakan. Maka pelajaran penting berkaitan dengan Musailamah al-Kadzab sebagaimana disampaikan oleh sama Muhammad bin Abdul Wahab di kasus Subuhah, bahwasanya kemiripan amalia dengan amalia kaum muslimin jika ada pada diri seorang membatalkan keislamannya, menghapus keislamannya, maka itu tidaklah berfaedah dan berguna dan tidaklah kemudian menyebabkan dia adalah bagian dari kaum muslimin. Maka untuk jadi orang kafir itu tidak harus kemudian harus total beda dengan kaum muslimin. Untuk jadi apa-apanya sama, namun yang ini muslim yang itu kafir. Sampai akhirnya tertumpas di zaman sahabat Abu Bakar dengan peperangan yang peperangan besar, itu peperangan Yamamah dan tewaslah Musailamah al-Kadzab di tangan Wahsy sang pembunuh Hamzah. Maka dan Wahsy mengatakan ketika itu, dulu aku telah membunuh termasuk manusia yang terbaik di zamannya dan hari ini aku berhasil membunuh manusia yang paling jelek di zaman ini. Demikian juga muncul Al-Aswad Al-Anasi di Yaman dan dia mengaku-ngaku Nabi dan orang ini telah dibunuh oleh para sahabat sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul juga ada Nabi perempuan palsu namanya Sajah pada Adil Nubuwa dan dia mengaku jadi Nabi kemudian dinikahi oleh Musailamah. Semalam aku tidak ketemuan ketika suaminya si Nabi palsu juga maka Al-Aqlaw Junudun Mujanajah jika manusia itu terkotak-kotak menurut yang sejenis dan seragam dengannya. Nabi palsu cocoknya adalah Nabiyah palsu. Semalam aku tidak ketika Musailamah al-Kadzab terbunuh rojat ilal Islam, dia tobat, rujuk kembali kepada Islam. Demikian juga ada Tanabah mengaku jadi Nabi seorang bernama Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, namun kemudian dia tobat dan kembali kepada Islam dan baguslah Islamnya. Demikian juga muncul Al-Mukhtar bin Abu Ubaid al-Thaqafi yang pada awalnya dia menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat kalau dia mencintai Ahlul Bait dan menuntut darah Husain yang terbunuh di Karbala. Kemudian dia mengikuti banyak pengikut. Kemudian dia menguasai Kufah di awal-awal khilafah Abdullah bin Zubair dan setan pun menyesatkannya sampai-sampai kemudian dia mengaku-ngaku jadi Nabi dan mengaku kalau Jibril itu turun kepadanya. Di antara dalil yang menguatkan kalau dia adalah termasuk dari 30 Dajjal adalah hadis yang dihadkan Abu Dawud setelah dia membawakan hadis dari Abu Hurairah yang juga dihadkan oleh Sahihain yang menyebutkan adanya 30 pembohong. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai An-Nakhal, beliau bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, Ubaidah Salmani Al-Muradi Al-Kufi, seorang faqih, seorang mufti yang masuk Islam di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjumpa dengan Ali dan Ibnu Mas'ud. Masuk Islamnya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjumpa dengan Nabi, bukan sahabat, dia tabi'in. Dia berjumpa dengan Ali dan Ibnu Mas'ud tentang Ubaid As-Salmani ini. Asy-Sya'bi mengatakan kana yuwazi Suraihan fil qada, dia itu imbang dengan Qadhi Suraih dalam masalahnya ilmu, dalam masalah hikmah, dalam masalah kecerdasan, dia imbang dengan Al-Qadhi Suraih. Ibrahim An-Nakhai bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, atara hadha minhum, apakah engkau menilai bahasanya Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi ini adalah bagian dari 30 Dajjal? Maka Ubaidah As-Salmani mengatakan, amma inna minar ru'us, dia bukan hanya bagian dari 30, namun dia adalah gembongnya 30 itu. Dia gembongnya, pentolannya 30 Dajjal. Demikian kata Ubaidah As-Salmani. Di antara mereka, di antara Nabil Palsu adalah Al-Haris Al-Qadzab yang muncul mengaku-ngaku jadi Nabi di masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Fakutilah dan dia dihukum bunuh di masa beliau, di masa dihukum bunuh oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wa kharaja fi khilafah Bani Abbas jamaah, demikian juga muncul sejumlah orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi di masa Bani Abbasiyah. Di antaranya adalah seorang perempuan yang mengaku-ngaku jadi Nabi kemudian dipanggil oleh khalifah ketika itu dan ditanya, kok bisa-bisanya mengaku-ngaku jadi Nabi, bukankah Nabi mengatakan lah Nabi ya Pak Adi? Maka sepupu dia mengatakan, lu yang Nabi katakan kan lah Nabi ya Pak Adi, bukan lah Nabi ya Pak Adi. Yang dikatakan dalam lah Nabi ya Pak Adi, bukan lah Nabi ya Pak Adi. Nah aku Nabi ya, bukan Nabi. Maka kemudian yang Nabi katakan tidak ada Nabi setelahku, bukan tidak ada Nabi perempuan setelahku. Nah, aku kan Nabi perempuan, maka tidak termasuk dalam hadis. Maka sang khalifah menilai ini adalah wanita sinting, kemudian dilepas. Demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana kebatas aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim? Bakal memakai celana plus kaos lengan pendek di hadapan mereka diperbolehkan? Maka terdapat perselisihan di antara para ulama tentang batasan aurat seorang muslimah di depan kafirah, di depan wanita kafir. Ada yang mengatakan bahasanya wanita kafir sebagaimana laki-laki ajnabi, sebagaimana laki-laki ajnabi, sehingga ya sebagaimana pakaian di depan laki-laki ajnabi, itulah pakaian seorang muslimah di depan kafir. Ini pendapat Ibnu Katsir di tafsir surat An-Nur dan dikuatkan oleh Al-Albani. Kemudian yang kedua ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wanita kafirah sebagaimana wanita muslimah. Maka boleh bagi seorang muslimah membuka sebagian anggota tubuhnya, apa yang boleh dibuka di hadapan sesama muslimah. Dan di antara ulama yang memilih pendapat yang kedua adalah Syaikhul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kesimpulannya pendapat yang lebih kuat insyaAllah ta'ala adalah pendapat yang kedua, ya, dengan catatan dia adalah wanita yang wanita kafir tersebut tidaklah dikhawatirkan keburukan dibalik jika dia melihat sebagian awak muslimah tidak dia cerita-ceritakan pada suaminya, pada kakaknya, pada masnya, pada ininya. Dia adalah yang dinilai adalah wanita yang amanah dalam masalah ini. Maka boleh bagi seorang muslimah untuk menampakkan apa yang dia biasa nampakkan di depan sesama muslimah. Dengan alasan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, alasannya adalah kita jumpai dalam hadis-hadis bahwasanya wanita Yahudi datang ke rumah Nabi bertemu dengan Aisyah dan yang lainnya, dan di sana tidak disebutkan kalau Aisyah sedang berpakaian berhijab tahajibah di depan wanita Yahudi yang datang ke rumah Nabi. Maka zahirnya, maka kemungkinan besarnya adalah Aisyah di ketika menemui wanita Yahudi tersebut merupakan sebagaimana pakaian beliau di rumah. Bolehkah menjahatkan bacaan Al-Fatihah dan surat lainnya saat sholat munfarid, maghrib, isya dan subuh bagi wanita? Apa dalilnya? Sebenarnya boleh. Dalilnya adalah karena hal itu, inilah hukum untuk juga laki-laki. Biasanya laki-laki ketika sholat sendirian tetap dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk mengeraskan Al-Fatihah dan surat yang lain ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Sedangkan hukum yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan, sebagaimana sabda Nabi SAW, An-nisa'u syaqaqur rijal. Sebenarnya perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Artinya hukum asal, hukum-hukum untuk perempuan adalah hukum, ketentuan hukum yang berlaku untuk laki-laki. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan oleh itu khusus, ada kekhususan perempuan dalam satu masalah. Bolehkah ungkapan Allah ghoyatuna? Maka menyebut Allah dengan ghoyatuna adalah satu hal yang tidak ada nafyu dan isbatnya dalam nusus Quran dan Sunnah. Maka perlu tafsir. Apa yang dimaksud dengan Allah ghoyatuna? Apakah di sana ada makna-makna yang buruk, ada makna-makna yang merendahkan, ataukah tidak? Jika maksudnya adalah Allah ma'buduna, Allah sesembahan kita, Allah ilahuna, atau maknanya adalah kita hidup untuk mencari ridha Allah, maka jika maknanya adalah makna yang benar yang diinginkan dari hal itu, maka boleh mengucapkannya, maka itu satu hal ya. Tapi jika ada makna yang jelek, makna yang buruk dari hal tersebut, maka tentu telah, saya tidak tahu ada sisi jelek untuk kalimat ini, namun seandainya ada sisi jelek, untuk ungkapan ini maka terlarang. Tapi kalau tidak ada, maka pada dasarnya diperbolehkan mimbabil ikhbar, mimbabil al-ikhbar anillahi ta'ala. Karena dalam masalah ikhbar, ulama mengatakan ya, longgar, ya, seorang itu bolehlah mengkabarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selama tidak ada makna yang jelek, ya, dan selama ada hal yang sejenis dengan itu, sejenis dengan hal itu adalah dalil. Namun kalau orang mau mengundang menggunakan istilah-istilah yang jelas berdalil dengan inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin atau yang lainnya, maka tentu lebih baik. Apakah Syiah termasuk dalam 73 golongan dalam Islam? Ya. Rafidah itu di luar 72 golongan yang Syiah Imamiyah, itu dari luar dari 72 golongan. Hulatu Syiah, Syiah ekstrim yang mengkafirkan semua para sahabat, semua ummahatul mukminin, semua para sahabat kecuali beberapa gelintir saja yang meyakini adanya tahriful Quran, yang meyakini bahasanya Al-Quran telah diselewengkan, dan keyakinan-keyakinan kufur yang lain, maka mereka di luar 72 golongan. Bolehkah berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Ulama berselisih pendapat tentang boleh dan tidaknya. Madzhab Hambali membolehkannya, dan yang menjadi fatwa lajnah daimah di masa kepemimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Namun sebagian ulama, namun dalam madzhab Syafi'i ini terlarang. Dan dalam hal ini masa kita Syafi'iyah namun tidak Syafi'i. Dan ini yang dikuatkan dan juga oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di banyak tempat, di Syaikh Monte dan di banyak fatwa beliau. Insyaallah pendapat yang paling kuat dalam masalah adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan terlarangnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Dan terdapat riwayat bahasanya Ali melakukannya, yang ada dalam sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud, dan hadisnya adalah hadis yang dhaif dan lemah. Bolehkah kita kagum dengan teknologi? Namun berkaitan dengan hal tadi, maka ini adalah mimbab masail istihadiyah, maka tidaklah kita ingkari dan kita tidaklah salah-salahkan orang yang melakukannya, meskipun kita meyakini salahnya orang yang melakukannya, salah dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Itu salah, sama menyalah-nyalahkan orang yang mengingkarinya seakan-akan ada sebuah kemaksiatan, tentu berbeda. Namun yang ada dalam maksudnya adalah mimbabil munasoha, mimbabil mudhakara ilmiah. Namun yang ada dalam hal ini adalah diskusi ilmiah, apa dalilmu membolehkan hal semacam itu. Kemudian kita sampaikan alasan kenapa tidak bolehnya, apa tidak lebih tepat untuk tidak boleh karena ada alasan gini. Bolehkah kita kagum dengan teknologi orang kafir dan memuji mereka sebatas kecerdasan mereka dalam hal teknologi? Boleh, asalkan diberi catatan kaki bahasanya itu semua tidak manfaat manakala mereka kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun itlaq, sehingga ada pujian yang mutlak, sehingga menyebabkan orang yang membaca pujian tersebut atau mendengarnya kemudian terkagum-kagum secara mutlak, tanpa diingatkan tentang betapa jeleknya mereka, betapa zalimnya mereka terhadap Allah, dan satu hal yang tidak diperkenankan. Dalam fakta diharap, mengapa penduduk Madinah menundukkan Yazid padahal dia penguasa? Yeah. kalau tidak salah takut dihara ini berkaitan dengan fitnah Ibnu As'ad, di mana dia karena menilai bahwasanya Yazid ini tidak layak menjadi khalifah karena dia begini dan begitu, makanya dijadikan oleh Ibnu As'ad untuk kemudian menanggalkan bai'at dengan dari Yazid. Yang ini kemudian dia pun kemudian mengajak banyak orang untuk mendukungnya, dan banyak orang yang mendukungnya, dan banyak ulama yang merestuinya, dan banyak ulama yang merestuinya untuk bukti ternyata ini tidak manfaat dan tidak memberikan tidak memberikan kepada kaum muslimin kecuali keburukan dan kejelekan. Padahal ini adalah tindakan atas restu banyak ulama. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Namun ternyata hasilnya adalah keburukan. Kota Madinah ternodai, tanah haram Madinah ternodai. Berapa puluh ribu tadi yang non sahabat saja 10.000 manusia mati. Apa hasil? Tidak ada hasil. Dan ini ada atas restu banyak ulama dan ulama-ulama besar yang mestinya tidak memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, untuk memberikan dapat keburukan. Makanya adalah pelajaran berharga untuk orang yang punya jiwa pemberontak. Gimana yang tidak mendapatkan restu ulama? Padahal ini adalah gerakan yang direstui, gerakan Ibnu As'ad yang kemudian menyebabkan terjadi tragedi hara, direstui oleh para ulama besar. Meskipun banyak ulama juga yang mengingatkannya, banyak sahabat juga yang mencegahnya, di antara mencegahnya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar sampai mengancam anak-anaknya. Maka kita telah terikat banyak dengan Yazid. Maka aku tidaklah menginginkan ada satu pun siapa saja di antara kalian yang berani menanggalkan banyak kepada Yazid, maka aku berlepas diri pada darinya. Ibnu Umar keras dengan anak di peristiwa ini. Ini telah dan persis telah diingatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Telah ada peringatan dari Hasan al-Basri, jangan. Namun Ibnu As'ad tetap menikah dan terjadi apa yang terjadi, dan tidaklah terjadi kecuali keburukan dan keburukan untuk kaum muslimin. Banyak ulama yang meninggal, termasuk di antara Sa'id bin Jubair, dan para ulama yang lain. Maka ya, ini pelajaran penting tentang bahayanya al-khurus, kasus hara dan fitnah Ibnu As'ad. Di kantor ada daftar absensi dan menjadi kebiasaan di kantor kebanyakan jika salah seorang di kantor punya hajat untuk walimatul urus, semua orang diundang baik yang dikenal ataupun tidak. Bagaimana hukum mendatangi walimah semacam itu padahal kita sendiri tidak mengenal yang mengundang? Apakah tetap wajib? Jika kita dapatkan undangan dan undangannya adalah undangan yang tertujukan pada kita secara tegas, maka wajib datang. Namun kalau undangannya adalah dakwatul jafilah, dan waktu jaga itu undangan umum pada karyawan kantor A, maka itu undangan jafalah. Maka undangan jafalah tidak wajib didatangi. Jadi kalau undangan khusus Pak A, Pak B, Ibu A, ini mungkin adalah wajib untuk mendatanginya. Saya mengatakan ketika haji plus ada rukun seperti tawaf wada' tidak bisa dikerjakan sendiri, bayar orang, bagaimanakah hukum ketika hal tersebut terjadi? Pertama, tawaf wada' adalah rukun haji. Ya, tawaf wada' itu wajib haji. Tawaf wada' itu hukumnya wajib dalam haji dan sunnah dalam umrah. Pula alam tentang adanya namun mengatakan bahasanya tidak bisa dikerjakan sendiri kemudian bayang orang ini, maka ini tidak bisa digantikan orang tawaf wada' itu tidak bisa digantikan orang. Maka kalau ada yang demikian, maka berarti orang tersebut tidak menunaikan wajib haji. Namun saya enggak yakin kalau berita yang disampaikan semacam ini di sebagian haji plus ada yang tawaf wada', ya, bayar orang. Saya enggak yakin adanya semacam ini. Maka saya minta untuk takut untuk pastikan beritanya, karena jelas kalau ada semacam ini tentu ya, kalau ada travel yang semacam ini jelas banyak jamaahnya akan komplain, ya, komplain keras, itu nggak ada tawaf wada', ya, karena mereka tentu baca juga buku-buku yang ini di sini ada tawaf wada' macam-macam. Kemana kata malakul maut bahwa kita setelah sakaratul maut, sebetulnya dalam hadis Al-Baqarah bin Aziz bin Jabal Mahmah, malakul maut akan membawanya ke langit di hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia adalah nyawa orang yang beriman. Ada pun nyawa orang yang kafir, maka pintu langit tertutup, maka dia akan dicampakkan dibawa ke langit, kemudian dicampakkan ke bumi. Apakah setelah mati roh bisa mengerti keadaan dunia? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah pada asalnya adalah tidak. Jadi ada dalam kondisi tertentu sebagaimana dalam satu hadis dikatakan ada yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, kalau seorang itu mengucapkan salam, maka roh seorang orang yang telah meninggal dunia akan dikembalikan untuk menjawab salamnya. Apakah benar bahasanya kesalahan atau dosa akibat kejahilan dalam hal fikih tidak akan dihisab? Perlu dirinci. Dia tidak mengerti masalah fikih ini, ya, karena memang tidak tahu atau masa bodoh tidak mau tahu. Karena di antara masalah fikih masalah sholat. Maka seorang yang mengatakan saya tidak tahu kalau kalau sholat itu wajib, itu tidak diterima. Saya baru tahu kalau sholat itu wajib setelah saya tinggalkan sekian lama dan dia hidup di masyarakat muslim, makanya tidak bisa diterima. Dan ini bab fikih masalah sholat. Sedangkan kesalahan akibat kejahilan dalam hal akidah tetap dihisab, perlu juga dirinci. Akidah dalam masalah apa? Tafasil akidah, daqa'iq, masail akidah, hal-hal yang detail dalam masalah akidah, ataukah pokok-pokok akidah. Maka kalau daqa'iq masalah akidah orang tidak tahu dalam masalah daqa'iq masalah akidah, maka maafu tidak masalah, karena saya tidak punya kewajiban untuk mengimaninya, karena saya tidak mengetahuinya. Adapun kesalahan berkaitan dengan masalah pokok-pokok akidah, jika kesalahan tersebut menyebabkan seorang melakukan kesyirikan yang nyata, dan dia adalah seorang yang menisbatkan diri kepada Islam, dia kemudian melakukan kemusyrikan yang nyata dan itu menurut penentuannya adalah karena dia tidak mengerti, asli tidak mengerti, tidak ada yang memberitahu, tidak pernah sampai padanya ilmu, maka ulama berselisih pendapat tentang dirinya, tentang status keislamannya. Apakah ini mempengaruhi keislamannya atau tidak? Maka sebab ulama mengatakan bahasanya dia orang semacam ini jika dia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim tetap tidak bisa diterima, maka dia disikapi sebagaimana dalam hukum dunia, dia disikapi sebagaimana orang muslim beneran, orang muslim tulen, orang kafir tulen. Adapun di hukum akhirat, maka wallahu a'lam, apakah dia benar-benar tidak tahu sehingga Allah seandainya dia tidak tahu dan Allah maafkan, atau Allah memberikan ujian pada mereka. Namun sebenarnya jika dia memang ternyata dia telah dengar, atau dia tidak mau cari tahu, dan maka dia juga orang yang kafir dalam ahkamul akhirah, maka itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hukum dunia, maka untuk sebagian ulama dia disikapi sebagai penawar musyrik. Ini pendapat yang dipilih oleh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Namun sebagian ulama mengatakan jika memang orang yang tersebut dalam kemusyrikan yang nyata itu dia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim dan dia memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu, dan ada dan dakwah tidak sampai ke sana, maka pada dasarnya dia masih muslim. Dan ada pendapat yang dikutip oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana di disarah Qawaid Fiqhiyah wa Usulih karya beliau. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Maka semuanya perlu rinciah, tidak benar secara mutlak apa yang disampaikan tadi. Apakah kita boleh mengatakan kalau kiamat besar akan terjadi paling cepat setelah tanda-tanda itu muncul, Dajjal dan Isa? Betul, kalau kiamat itu akan muncul setelah ada Dajjal, ada Turun Isa dan sebagainya. Selama belum ada tanda-tanda itu, maka ya, kita katakan kiamat itu masih jauh meskipun dia dekat. Karena kullu ma huwa atin fa huwa qarib, semua yang pasti datang itu dekat. Namun di sini dikatakan yaitu 50 atau 60 tahun lagi. Nah ini ya, yang tidak benar, tidak bisa kita mengatakan demikian. Kalau mengatakan kiamat baru terjadi setelah munculnya Dajjal, setelah turunnya Isa, itu benar. Namun mengatakan kurang lebih ya 60 tahun lagi, ini ya, ini pembetulan dari. Kalau karena kiamat itu Allah katakan terbatatan, datangnya tiba-tiba, orang tidak bisa meramalkannya, orang tidak bisa menerkannya, orang tiba-tiba, datang kiamat. Datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu. Karena Nabi Isa pun, kemarin kita baca di sini, di suatu saat Nabi Isa pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Insyaallah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka